Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, pembahasan selanjutnya saking pembahasan Ahkamul Janais, Al-Albani rahimahullah nyebutakan wa yustahabbu liman ghassalahu ay yahtasila liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Lan disunnahaken tumrape wong sing ngedusi mayit ayyaghtasila, disunnahaken adus bare liman ghassalahu, tumrape wong sing wis ngedusi mayit ayyaghtasila supaya dheweke adus. Yustahabbu liman ghassalahu ayyaghtasila, disunahaken tumrape wong sing wis ngedusi mayit dheweke adus. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kanti dalil pengendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil, sapa wonge sing ngedusi mayit mongko dheweke adusa, mongko adusa, sapa wonge sing ngedusi mayit, nggih pun rampung niki nggih, pun rampung ngedusi mayit, falyaghtasil, mongko dheweke ikhtasil, ikhtasil. Nggih, perintah Rasulullah SAW sepatus napa? Adus. Wa man hamalahu falyatawadda. Lan sapa wong sing gawa jenazah, gawa mayit, falyatawadda. Nggih, bar gawa gotong lah. Niki bar niku terus napa? Wudu. Falyatawadda. Ini bare, bare. Waman hamalahu dudu arep gawa niki. Lan sapa wonge sing wis gawa mayit falyatawadda. Monggo wudu. hadis niki akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hassanah wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Thayalisi wa Ahmad min turuqin an Abi Hurairah. Ribon, mau ngerti? Wong sing ngedusi mayit. Oh, nggih. Atus wong sing gawa wudu. Tereng, tereng. Nggih. Nggih. Sing bungkus karo sing mendem. Mendem. Nggih. Hah? Nggih, ta'bud, ta'budian. Ta'bud, ta'bud niku nggih. Nggih. Wong niku perintah ya ibadah. Wong arep turu bae kon wudu kan. Wong wudu kan dongeng arep ngibadah, arep sholat, arep napa, umroh, apa sing napa? Tawaf mana kan? Nah, niki mboten tawaf, mboten apa? Lah nggih arep turu wudu. Nggih bar nggawa napa wau? Jenazah diperintahkan kan wudu. Jenengan mboten napa-napa wudu nggih bagus. Jaga wudu bebas. Nggih mulane wau ta'abbud. Istilah sing berkembang niku ta'abbudian. Nggih nglakoni ibadah. Gini kok ta'abbud sebab niki perintah saking Rasulullah. Niki ta'abbud. Adus nggih, adus wae umpamane nggih. Adus. Lagi ganti kelambi tok wae cukup. Wis tok ya kena. Neng wong niki wau ta'abbud. Nggih wong niki perintah nglakoni berarti angsal napa? Nilai ibadah. Nggih nglakoni ibadah, aduse niku nglakoni ibadah. Wudune nglakoni napa? Nggih, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Ning niki dihukumi sunnah. Mboten wajib. Nggih, mboten apa? Mboten wajib. Nggih, asale perintah niki wajib. Ning sebab wonten riwayat-riwayat sanes. Nggih, wonten riwayat-riwayat sanes. Ingkang nyebutaken niki mboten wajib. Dhahirul amri yufidul wujub. Dhahiring perintah niki kan wajib. Nek wonten perintah saking Rasulullah asline napa? Wajib. Kejaban nek wonten apa? Dalil sing nyebutaken nek niku mboten wajib. Ternyata teng mriku wonten dalil sing nyebutaken mboten apa? Wajib. Napa dalil-dalil sing nyebutaken niki mboten wajib? Adus niki mboten wajib. Laisa pengitikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ingkang dipun riwayatakan dening Al-Hakim Al-Baihaqi min hadis Ibnu Abbas. Mengatakan Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Fa inna maitakum laisa binajsin. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun." Ora wajib ing atase kowe kabeh ing dalem ngedusi wong sing wis mati adus nalikane kowe ngedusi mayit. Se kowe ora wajib adus nalikane kowe ngedusi apa? Mayit. Fa inna maitakum laisa binajsin. Sebab mayitmu tegese wong mati niki laisa binajsin. Ora najis. Nggih mayite sinten mawon niki mboten najis. Tegese wong mati niku mboten najis. Badange wong ora najis. Nek badange wong kafir najis mboten? Mboten. Nggih. Nggih mboten najis nggih. Dadi senggolan karo wong kafir niki nggih mboten perlu wudu, mboten. Mboten perlu adus, mboten. Senggolan karo wong kafir. Lah nika sih wonten ayat sing nyebutaken innamal musyrikuna najasun. Niku dudu najis fisike. Ning najis akidae. Nggih kotor napane? Akidae. Berarti umumane kelambine jenengan disenggol wong kafir, jenengan senggolan karo wong kafir. Niku mboten perlu dicuci napane? Kelambine. Nah, mungkin sebagian tiang salah memahami ayat innamal musyrikuna najasun ayat nggih. Satu menawa wong-wong musyrik najis. Niku sing dimaksud najis teng riku senes fisike, senes kelambine, senes panganane nggih. Ning sing dimaksud najis teng riku napa ne? Akidah, keyakinane. Ini keyakinane kotor. Innamal musyrikuna najasun. Ya, sebab wallah lam nggih kula sering mireng keterangan utawi informasi wonten sebagian kelompok kelompok nggih. Nah, ngene niku klambine disenggol. Niku dicuci. Wonten suwening kelompok nggih. Nah, nggih klambine niku kesenggol sing duduk kelompoke. Niki najis. Nggih. Mecide ding dipel. Niki mungkin nonton sebagian kelompok nggih. Lagi salah lah nggih. Keliru jelas. Mungkin wallah alam niku kesalahan memahami makna ayat wau innamal musyrikuna najasun. Nggih, terus pengidikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna maitakum laisa binajsin. Mayitmu kowe ora najis. Nggih, niki sing buktikaken ora perlu ora wajib atus. Laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun. Ora wajib ing atase kowe kabeh ing dalam ngedusi wong mati atus. Idza ghassaltumuhu nalikane kowe kabeh padha ngedusi wong mayit, wong mati. Fa inna maitakum alasane fa inna maitakum laisa binajsin. Sebab mayitmu ora najis. Sebab wong mati ora najis, ngoten niku. Fahas nggih. Fahasbukum an taghsilu aydiakum. Cukup kowe basuh tangan-tanganmu. Cukup wisuh to. Tegese dalil sing ajeng sebab wonten dalil niki Rasulullah wonten ajeng nyebutaken apa? Man ghassala maitan falyaghtasil. Ini kan perintah. Asline ning perintah wajib. Nek ornana dalil sing nyebutaken nek niku mboten wajib. Nah, ternyata wonten dalil sing nyebutaken adus niku mboten wajib. Pripun mawon? Diwalik pripun? Jisime wong, awake wong ora najis. Berarti mulane dheweke ora wajib adus. Seniki diwalik. Saben-saben wong nyenggol barang sing najis. Gen. Nyenggol, napa berlumuran. Nah, yang nyenggol tok nyenggol. Berarti sing perlu diresiki sing kesenggol. Nggih mboten. Lagi nyenggol kan nyenggol. Nyun sewu jenengan wonten uyu disenggol nang tangane. Berarti kan tangane jenengan kenang napa? Najis. Nggih diresiki. Ini nek awake jenengan lah nggih kebek. Lah sing kudu diresiki kabeh kan berarti perlu napa? Terus di antara ingkang dipun sebutaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin wong niku memahami kan. Dipahami mungkin darani najis utawa napa utawa napa. Rasulullah negasaken, mayit ku ora najis. Mulane adus niku wau ta'abudi. Wudu nalikane wong sing gawa mayit niku wau nggih ta'abudian. Ta'abud lah. Nek njenengan nglakoni, njenengan berarti nglakoni ibadah. Ibadah napa? Adus. Ibadah napa? Wudu. Lah atus niku yustahab. Tegese mboten apa? Wajib. Jadi umpamane niku wong sasamunipun ngedusi mayit terus mboten atus nggih mboten apa-apa wong niku sifate yustahab nggih. Jadi cukup wisuh niku mun apa? Cukup. Nah mungkin niku hikmah. Nggih niku mungkin sisi-sisi hikmah. Nah, hikmahnya apa? Nah, mungkin mayit niku kas ngemek-mek mayit, wonten virus-virusnya, wonten napa-napane, penyakit napa sing mungkin lah. Kanti atus, kanti wisuh, kanti resik, terus jadi napa? Hilang. Ya saged. Niku hikmah dibalik niku, Pak Mati. Oh senes, boten nonton hubungan kalian mayit lanang, mayit wedon. Wong sing ngedusi wedon nggih, wedon sing ngedusi lanang nggih, lanang nggih boten nonton hubungan. Nah. Oh sing mahrome meneh lanang wedon, boten. Wong lanang karo wong wedon senggolan ora sengaja kok batal lamane najis kan di misi tok dadi dan iku mutune pembatal. Nggih. Senes hubungannya kali senggolan karo weton dadi batal wudune umpamane boten nggih. Pendapat sing kuat niku kan senggolan lanang weton boten batalaken wudu. Pendapat sing kuat ya senajan teng ngriku wonten pendapat sing nyebutaken senggolan lanang weton batal wudune nggih. Nah niki pendapat sing boten kuat. Pendapat sing boten kuat. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam arep salat ben ngambung bojone. Aki sholat Rasulullah nyinggirakan sikile Aisyah kan? Kenapa dalile sing nyebutaken Aisyah karo kaos kaki? Nggih Rasulullah sallallahu niku ngambung Aisyah ngambung bojone, oh kowe ten bojone nganggo sadar. Wong nang omah sadaran. Ini kan tegasnya ini kok gawe alasan sing mboten tepat. Nggih, lan makna ayat aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba niki maknane niku dudu lamastum senggolan. Ning napa? Hubungan. Nyenggol sini maksudnya niku lamastumun nisa niku hubungan. Nggih. Ge takabut lah wae nggih, aduse tiyang sing ngedusi wong mati, wudune wong sing gawa jenazah niki takabudian. Takabudian. Hadis ingkang nomor kalih ingkang buktikaken bilih niki mboten wajib. Qaulu Ibni Umar radhiyallahu anhu pengendikanipun Ibnu Umar radhiyallahu anhu kunna nughassilul maita faminna man yahtasil wa minna man la yahtasil. Pengendikanipun sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita para sahabat ngedusi wong mati, sebagian kita ana sing adus lan sebagian kita ana sing ora adus. Paham? Ibnu Umar nyeritakaken kita para sahabat ngedusi wong mati. Lah gitu tegese ngedusi bareng-bareng ngeten kan? Nah, barampung ngedusi minna man yahtasil wa minna man lam yahtasil. Sebagian kita para sahabat ana sing atus lan sebagian kita ana sing ora atus. Nek niku wajib kabeh sahabat mesine napa? Atus kabeh. Niki mbuktikaken bile ngedus sebab ngedusi wong mati niki mboten wajib. jasad yang harus Lagi di antara pengecualian maitah mayit kenapa batang lah bahasa Inggris ini sing boten najis niku kan batange adami batange anak adam batange walang iwak niku kan boten najis kan ning batang kabeh kan asline napa najis lagi batang wedhus batang sapi nggih gesek lho ngiwak lah kepripun jenengan oleh arep mangan nek gesek najis lagi batangnya anak adam batangnya walang batangnya iwak niki mboten apa najis ini asal jenengan doyan senajan pun bosok nggih iwak nggih niku mboten haram dalam pengertian mboten najis kok nggih nek haramnya mungkin bahaya nih sih tiksen niku wis batang wis bosok wis anu dipangan madarat. Nek najis mboten, senajan pun mambu, bosok mambu nggih, niku mboten najis. Ning senajan niku mungkin tesih seger, batang ayam. Batang wedhus tesih seger. Dereng mambu dereng napa? Niku batangnya napa? Najis. Didih niku nggih najis, wong dam niku darah. Nggih Al-Qur'an kan nyebutaken tentang sekawan niku kan? Nah, niku sih jenengan dhewe apal. Nah, didih niku najis. Berarti haram dina Pak, dipangan niku haram. Wong niku barang najis kok. Hah? Darah, Bro. Didih wedhus, didih ayam. Niku dam masfuhan jenenge darah digeti sing mili. Ini geti sing nempel mumane jenengan nyembelih wedhus, nyembelih pitik. Eta entasin onta sing keri sidik ah niku mboten. Sing najis. Najis. Batang niku najis. Jadi ayatnya pripun mangerti innama hurimat alaikumul maitah. Nggih di samping haram niku najis. Najis. Nggih. Haram najis. Tai menungsa. Nek tai nek kewan sing kena dipangan daginge niki mboten najis. Nggih. Cemendil. Telepong. Mboten najis maksudnya. Nggih mboten. Nggih, wong uyuh onta be kena obat. Ngobat menungsa, gih uyuh onta, niku sakit gak apa, gak obat. Gini niku diantara dalil sing nyebutaken niku mboten najis. Nah nek niku najis, mboten mungkin Rasulullah SAW merintahkan kon ngumbe uyuh onta. Pripun? Oh ampun ngaten. Oh beda karo uyuh menungsa. Bocah watuk diuyui. Bocah watuk diuyui napa nek? Oh beleken diraupi karo uyuh. Nggih mboten bener niku wong uyuhe menungsa najis. Salah kaprah. Oke, okay, kita lanjutkan. Wala yusra'u ghuslu syahidi qatilal ma'rakah. Ngene iki dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah salajengipun. lan ora disyariataken, lan ora disyariataken ngedusi wong sing mati syahid nang peperangan. Sebab mati syahid niku kan pirang-pirang. Wong nglairaken, wong wadon nglairaken syahid, wong sing kerem syahid, wong sing kerubuat bangunan-bangunan syahid. Kan pinten-pinten niku kan? Wong sing kebakaran syahid. Nah, sing dimaksud teng riki ora disyariataken ngedusi niki wong sing mati syahid perang. Qatilal makrokah, makrokah matine niku teng medan pertempuran. Nggih, sek perang ninggal. Pripun? Mati motor mabur. Muslim mboten, muslim mboten. Nggih, muslim insyaallah. Walau ittafaqa annahu kana junuban, senajan niki tiang sing mati teng medan peperangan, teng medan pertempuran niku nang kahanan junub. Lah nggih, nembe hubungan kali sing waton terus mangkat perang urung sempat adus teng rikan apa? Syahid. Niki mboten perlu di dusi. Senajan genah nek dheweke niki nang kahanan junub. Nggih, wong junub kan kudune adus disit kan. Nek arep nglakoni salat napa-napa-napa. Lah niki umpamane wau gambarane tiang niki nembe hubungan utawa ngimpi utawa napa kan wong junub niku kan mboten mesti hubungan kan. Lah ngimpi kan saged terus dheweke napa junub. Nah, terus mangkat perang mengrika syahid. Niki senajan dheweke niku genah-genah junub nggih. Niki mboten perlu di dusi. Ora disyariataken ngedusi wong sing mati syahid. Ribet? Nggih, onten salah satu sahabat sing nembe niku hubungan terus mangkat perang syahid. Onten. Gimana kayak masalah kafan kan dering dibahas. Ini kini masalah ngedusi betereng rampung. Enjang insya Allah terakhir kita badeng ngurut. Gini saking awal hingga akhir keterangan ulama kaifiyah ngedusi. Ini kan nembe global, gini nembe global ngatain gini. Gini dereng disebut secara urut. Gini. Senes niku seni maksud ngedusi mawon ini dereng rampung urusannya, gini. Dan nah, saking ngecarane ngedusi niki saking awal napa kan dereng niki kan dereng rampung kan niki nembe nyebutaken riwayat niki hadis niki ya niki global kan dereng wonten rincian nggih leres nggih dados sing boten didusi niki tiang sing syahid fil ma'rakah teng medan pertempuran matine niku syahid teng rika. Sahid-sahid senese biasa. Nggih, wong waton sing nglairaken syahidah. Nggih, wong sing kurugan syahidah, syahid. Wong sing lara weteng syahid, wong sing kenging taun syahid. Niki tetep biasa. Didusis biasa. Niku syahide niku matine niku teng medan perang, nggih teng palagan apa-apa istilahnya. Nggih, niki niki la yusra'u ghuslul mayit syahid. Niki ora disyariataken ngedusi wong sing mati syahid. Syahide wau. Senajan nanggahanan dheweke niki sik kenapa? Junub. Mungkin sebagian tiang enggak ada pemahaman, kowe mau kan lagi mangkat urung adus junub. Berarti kan ngedusi junube. Boten senajan nanggahanan dheweke napa? Junub. Medan paling kelompok A. Merandikan boten wonten medan sing kudu Dan yang boten noten nggih kabeh mayit sing niku nggih ditusi. Terus kita tingali dalile. Al-awwal dalil yang nomor sepindah An Jabir qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adfinuhum fi dimaihim, yakni yauma Uhud. Rasulullah SAW merintahkan dumateng para sahabat supados ngubur tiang-tiang sing mati syahid nalikane perang Uhud. Adfinuhum fi dimaihim, kubur wong-wong sing mati syahid nang perang Uhud. Fi dimaihim, fi dimaihim, nang kahanan getih niku tasi pada nempel. Paham? Nah ini ditusi kan resik. Niki mboten, mboten didusi. Terus saya kubur nang kahanan getih niku dia sifat dan apa? Nempel. Terus saya orang usah didusi. Lam walam yughassilhum. Orang usah didusi. Ini ki Rasulullah merintahkan ngaten, ya, mboten perlu di didusi. Nggih. Terus saya kubur nang kahanan dheweke niku tasi lumuran apa? Berlumur darah lah ngaten nggih. Kepeketih. Nggih. Fa innahu laisa jarihun yujrahu fi fi fillah illa jaa wa jarhuhu yaumal qiyamah yadma au yudmi launuhu laun dam wa rihuhu rihul miski. Monggo sak temene wong sing mati syahid teng makrokah niki wae nggih. Ora ana luka-lukane sing dheweke terluka sebab bela agamane Allah, kejaba besuk nang dina kiamat teka lukane niku kebeketih, warnane warna getih, ning ambune ambu wangi. Getih niku kan ambune nyonyos. Nggih. Niki getih niku benjang ambu napa? Wangi. Warihuhu rihul miski, ambune niku ambu ambu misik, ambu parfum, ambu wangi. Nggih. Mati syahid sing boten teng medan peperangan. Ning awake rusak, nggih ditusi. Nggih semampune. Nggih. Nggih. Nggih ditusi. Ini mungkin tukel-tukel napa nggih. Nggih semampune. Oke, insyaallah mangke wonten keterangan sing masalah niku. Disolati mboten? Wong sing mati syahid wong mati. Mati syahid wong teng peperangan disolati mboten? Hah? Niki mangke wonten riwayat, wonten hadis sing nomor 3 mangke. Nih. Nggih, terus intine niki hadis nomor kali dipun sebutaken walam yudkar ghuslan, lan ora disebut-sebut dening Nabi sallam ngedusi. Nggih, wong sing mati syahid niku mboten perlu napa? Didusi. Hadis sing nomor 3, anna syuhada Uhud lam yughassalu wa dufinu bidimaihim walam yusalli alaihim. Leres ya. Sa temene wong-wong sing mati syahid nang perang Uhud niki mboten didusi lan dikubur kelawan gedi-gedi ya, lan ora disolati. Wonten keterangan ghairu hamzah, selain hamzah. Ghairu hamzah, selain sinten hamzah. Anna syuhada Uhud lam yughassalu wa dufinu bidima'ihim walam yusalla alaihim. Walam yusalli alaihim, ora disolati. Nggih, ora disolati. Ora didusi. Dikubur langsung gedigite niku tesin apa? Tesin wonten. Mboten perlu diresik, mboten perlu diresiki gedhe nek mboten. Nggih blepot getih, blepot mungkin lemah, blepot lebu nggih. Ketone hina apa pripun? Ora resik sih. Oh, niki kemuliaan. Nggih, niki kemuliaan. Nggih syuhada, syuhada. Nggih. Teng mriki wonten makam syuhada Uhud. Lah nggih, wong sing mati syahid nang perang Uhud niku kan di makam niku jenenge makam syuhada Uhud. Itu niku kan. Boten mung sekedar pahlawan nggih, syuhada. Pripun? Nggih mboten nonton teng Islam niku hari pahlawan, hari ibu, hari napa? Peringatan niki mboten nonton. Niku bid'ah niku sing kaya niku. Nggih ulang tahun sini ku. Nggih ulang tahun apa mawon niku? Niku bid'ah kejaba ulang tahun Idul Fitri, Idul Adha. Nggih bid'ah kabeh ulang tahun pribadi jenengan lahir tanggal 7 April, engko nang tanggal 7 April terus gawe acara ulang tahun. Nah niku bid'ah. Pernikahan bid'ah. Dipun sebutakan riwayat An Abdullah ibn Zubair fi qissati Uhud. Riwayat saking Abdullah bin Zubair kaitanipun kalian masalah kisah perang Uhud. Wastishhadi Handalah ibni Abi Amir lan syahidi Handalah bin Abi Amir qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum taghsiluhul malaika. Nah, sinten sing ngedusi wong-wong sing mati syahid niki? Malaikat. Inna sahibakum taghsiluhu al-malaikah. Sing ngedusi wong-wong sing mati syahid niki sinten? Malaikat. Niki kisah Handalah wong nggih. Handalah bin Amir wong napa sinten? Handalah bin Abi Amir. Niki nangkahanan dheweke perang waktu kowe mau tesi junub. Nggih, junub niki. Perang mangkat nangkahanan junub ninggal negerika syahid. Nah sing ngedusi Handalah bin Abi Amir niki malaikat nggih. Niki mentune Handalah wau mangkate niku sekang gone ngaten nggih sekang mae niki nangkahanan apa junub nggih. Fasalu sahibatahu takoni bae bojone. Faqalat kharaja wa huwa junub. Bojone Handalah niki nyeritakaken Handalah niki mentu sekang omahe nang kahanan apa? Junub. Nggih wallah alam. Wallah alam nawais awan apa esuk napa wingi. Mboten keterangan sing jelas nang kahanan junub lah ngoten niku. Kharaja wa huwa junub. Nggih. Lah nggih barang krungu rame-rame perang nanggahan dheweke tesi junub terus mangkat. Ngaten niku, nggih. Faqala Rasulullah lidzalika ghasalat hul malaikatu. Mulane sing ngedusi dheweke sinten? Malaikat. Awak dhewe ora weruh malaikat ulinge dusi nggih. Lagi pun iman mawon wong niki berita saking Nabi kok. Niki berita saking sinten? Rasulullah sing kula njenengan ketah iman. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ra'aitul malaikata tahsiluhuma." Aku ruh malaikat ngedusi wong loro. Sinten iki? Hamzah bin Abdul Muthalib lan Hamdalah ibni Rahib. Wahuma junub. Nangganan loro-lorone sing junub niki perang mati teng mriki, syahid. Niki sing ngedusi sinten? Malaikat. Rasulullah ningali niku. Rasulullah wong marti nggih. Nggih. Wahyu-wahyu nggih. Ra'aitul malaikata tahsiluhuma. Aku ruh malaikat ngedusi Hamzah lan Hamdalah. Hamdalah. Niki riwayat saking Ibnu Abbas. Riwayat saking Ibnu Abbas. Usiba Hamzah ibni Abdul Muthalib wa Hamdalah ibnu Ar-Rahib wa huma junub, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul malaikata tahsiluhuma. Aku ruh malaikat ngedusi Hamzah lan Hamdalah. Masyaallah ya. Sing ngedusi malaikat iki luar biasa. Keistimewaan kan? Nggih, keistimewaan. Mboten bayan-bayan niki sing ngedusi niku malaikat. Ini dudu bojone, dudu nabi, dudu malaikat, luar biasa. Lah kaifiyah tata carane kepripun? Nah niku Allah alam. Niku sene sebagian kula njenengan nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih nggih nggih. Nggih mungkin nggih mboten usah to. Mungkin kelompok-kelompoke seniki zaman seniki kelompoke Amrozi wonten fulan-fulan-fulan nggih bertahan teng salajeng omah perang karo polisi. Tembak polisi niku dianggap mati napa? Syahid dianggap boten mati syahid wong niki teroris. Niki boten syahid boten. Lah nggih akhire sing pihak-pihak sing kelompoke niku oke mati syahid ora perlu didusi. Ngaten kan? Nggih, getih dikubur nganggo ana apa? Dikubur getih sekalian, mboten perlu dibukaki napane sandangane. Nggih, mboten syahid wong niku jelas khawarij ya, pemahamane khawarij. Pemberontak. Nggih, memberontak mari pemerintah sing napa? Syah. Utawi wau kasus Tanjung Priuk niku nggih intine sami. Nggih. Napa niku? Melawan pemerintah sing sah. Terus. Nggih seniki mawon saged niku genah perang melawan sinten tiang-tiang kafir. Tiang-tiang kafir sing dilawan. Nah seniki sing dilawan pemerintah, pemerintahan niki muslim. Lah kok matine syahid pripun? Lah pemerintahnya muslim, aksaruhum muslimun nggih. Akeh-akeh muslim, iki salat-salat teh sih. Alasan nggo ngafiraken apa? Nah niki berontak pemerintah, matine dianggap matine apa? Syahid nggih boten pas. Nggih, cekap ya sementara. Sallallahu alaihi wasallam.